Nah, pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita alhamdulillah dengan tema memuliakan ilmu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan prinsip yang ke-15, yaitu mengembalikan pembahasan ilmu yang pelik terhadap ahlinya. Kemarin kita sudah bahas separoh dari prinsip ini, kita akan lanjutkan untuk membacanya di halaman berapa nak? Halaman 38. Nah, sudah pada ketemu? Misalnya sudah ketemu? Suka mana bukunya? Halaman 38. Ketemu? Wa ma ahsana. Ya. Mas Abdurrahman baca. Halaman 38. قال المؤلف حفظه تعالى وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. Terjemahannya ada di halaman 89. Dibaca Mas Sukasya. Pemahaman sesat ahlul bid'ah. Hanya para ulama yang keilmuannya mendalamlah yang berhak berbicara dalam masalah ini. Demikian keterangan yang disampaikan Asy-Syafi'i dalam Al-Muwaffaqat dan Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jalan keselamatan adalah mengkonsultasikan berbagai urusan tadi kepada para ulama besar dan berpegang dengan arahan mereka. Ya, ini kelanjutan dari prinsip yang ke-15. Diawali dengan nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Asim dalam kitab beliau Murtaqal Usul. Kewajiban kita saat menghadapi pemahaman yang muskil adalah mengedepankan prasangka baik pada para ulama. Jadi ketika kita punya sebuah pendapat, ya, punya sebuah pandangan, ternyata pandangan kita ini tidak sesuai dengan pandangan para ulama, maka saat itu yang mesti kita lakukan adalah kita berprasangka baik, berhusnudzon, ya, bukan bersuudzon. Berhusnudzon itu dengan menumbuhkan perasaan bahwa para ulama mereka lebih alim dari kita, mereka lebih luas ilmunya, mereka lebih matang pengalamannya. Itu namanya husnudzon. Suudzon itu adalah ketika kita, wah ulama ini mereka cuma diperalat saja, mereka itu corongnya penguasa. Itu namanya suudzon. Ya. Ulama ini mereka takut kepada pejabat, sehingga mereka tidak berani menyuarakan kebenaran. Kalau saya ini pemberani, ini namanya suudzon. Jadi kalau kita, apalagi dalam masalah-masalah kontemporer, kita menghadapi hal-hal yang kita merasa bahwa pendapat kita itu berbeda dengan pendapat para ulama, maka saat itu yang dikedepankan adalah husnudzon. Kita berprasangka baik kepada para ulama dan mengikuti pendapat mereka. Itulah yang lebih selamat. Nah, sebagaimana yang sudah Abi sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa masalah-masalah dalam ilmu itu ada yang mudah, ada yang apa? Susah. Ada yang gampang, ada yang pelik. Masih ingat kemarin pelik apa? Susah, sulit, jelimet. Nah, contoh dari masalah-masalah yang sulit dalam masalah ilmu itu adalah meluruskan kekeliruan ulama. Ada ulama keliru, meluruskannya. Bagaimana meluruskannya? Ya. Terus contoh yang lain adalah membantah pemahaman yang menyimpang dari ahlul bid'ah. Ya. Nah, ini dua contoh yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah meluruskan kekeliruan ulama, dan kemarin sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Berapa langkah, Nak? Ayo, berapa langkah? Mas Abdurrahman? 5. 6. Ya, 6 langkah sudah kita bahas. Yang kedua adalah meluruskan atau membantah kesesatan ahlul bidah. Ya. Kita tahu bahwa semakin mundur dari zaman Nabi SAW itu bidah semakin banyak bermunculan. Nah, bidah yang bermunculan itu nggak boleh dibiarkan, harus dibantah. Ya. Kenapa harus dibantah? Karena kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan kerancuan pemahaman, banyak orang yang tertipu, banyak orang yang tergiur dengan bidah itu. Kalau nggak ada yang bantah, cuman yang bantah itu siapa? Siapa yang bantah? Ulama. Ya. Yeah. Yang membantah bid'ah dan ahli bid'ah adalah ulama. Kenapa harus ulama? Kenapa coba? Karena ilmunya lebih luas. Bagus, ilmunya lebih luas. Kenapa lagi coba? Ya, suka, kenapa kira-kira? Nggak gampang. Nggak gampang, bagus. Apa maksud sama? Mas Abdurrahman, kenapa? Kenapa harus ulama? Nah, kalau kita kan ikut-ikutan. Bukan bidangnya. Ilmunya lebih banyak, bagus. Sekarang bid'ah itu dibantah dengan apa? Dengan dalil. Dalil, kitab, dan sunnah. Ya. Nah, kalau sembarang orang bisa-bisa bukan membantah bid'ah dengan kitab dan sunnah, tapi membantah bid'ah dengan bid'ah lagi. Ya. Itu ibarat ada orang keracunan, terus dikasih racun lagi. Ya harusnya kan kalau orang keracunan dikasih penawar. Ya, bukan dikasih racun lagi. Itulah ketika yang menjalankan bukan ahlinya. Yang terjadi demikian. Bid'ah dibantah dengan bid'ah lagi. Akhirnya masalahnya bukan selesai, tapi tambah runyam. Ya, tambah repot lagi masalahnya. Tambah melebar, tambah meluas. Ya. Itulah kenapa bantahan terhadap bid'ah itu dikembalikan kepada ulama. Dan kita sebagai ustadz, sebagai santri, sebagai thalibul ilm, sikap kita bagaimana kalau ada bid'ah? Sikap kita adalah mencari perkataan ulama tentang hal itu. Ya, kalau muncul bid'ah, kita cari ulama udah bicara atau belum. Kalau ulama udah bicara, maka tugas kita cuma menukil saja, sudah. Ya. Kita cuma menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Itu lebih selamat. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ada dua sahabat di sini yang diceritakan. Yang pertama Abu Musa Al-Asy'ari, yang kedua Ibnu Mas'ud. Yang pertama siapa? Abu Musa Al-Asy'ari, yang kedua Ibnu Mas'ud. Ini kejadiannya di Kufah. Di Kufah. Ada yang tahu Kufah itu di negara mana? Irak. Ya, jadi Kufah itu kota di Irak. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ketika lagi jalan-jalan, tahu-tahu di masjid, di salah satu masjid di Kufah itu melihat ada orang pada ngumpul. Ada orang pada ngumpul, bikin lingkaran, kemudian ada satu orang di tengah yang mimpin. Mimpin apa? Baca zikir bareng-bareng. Halilumi'ah. Ayo, baca tahlil 100 kali. Sabbihu mi'ah. Ayo baca tasbih 100 kali. Terus gitu. Di sini, ngumpul bareng-bareng. Abu Musa Al-Asy'ari, kan sahabat Nabi, beliau belum pernah ngelihat praktek seperti itu di zaman Nabi. Ya. Tapi, beliau juga, ini kok kayaknya bagus-bagus aja gitu. Wong namanya juga zikir. Antara beliau nggak pernah menemukan di zaman Nabi SAW, tapi pandangan beliau ini apa salahnya orang zikir. Tapi beliau bagusnya tidak lantas berbicara sendiri, tapi beliau justru mengkonsultasikan kepada yang lebih ahli. Siapa? Tadi, siapa tadi? Dua orang sahabat. Siapa? Ibnu Mas'ud. Beliau konsultasikan kepada Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ilmunya lebih tinggi daripada siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Dikonsultasikan kepada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud enggak langsung berangkat, tapi tanya dulu sama Abu Musa, menurutmu bagaimana itu? Tanya dulu sama Abu Musa. Apa kata Abu Musa? Ra'aitu khairan. Ya, ra'aitu khairan. Madza ra'aita? Ra'aitu khairan. Apa yang apa pendapatmu tentang praktek orang-orang itu? Kata beliau, ra'aitu khairan. Ya, menurut saya baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya enggak benar, ya. Maka begitu mendengar komentarnya Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud pun langsung berangkat ke masjid, kemudian dinasehati. Ya. Dinasehati yang kira-kira intinya adalah yang kalian kerjakan ini di zaman Nabi SAW sudah dikerjakan atau belum? Mesti jawabannya? Belum. Nah sekarang kalian itu lebih pinter dibandingkan Nabi atau gimana? Gimana jawabannya? Ya jelas, ya, jelas Nabi sudah lebih pintar. Ya sudah, ikuti aja apa yang disampaikan Nabi. Akhirnya mereka pun berhenti. Lihat bagaimana ketika ada sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dikonsultasikan kepada ulama, ulama datang, kemudian membantah, meluruskan dengan cara yang baik. Nah di zaman ini anak-anakku, dan mudah-mudahan nanti kalian tidak menjumpai masa-masa fitnah ya, kita temukan banyak santri baru belajar. Baru belajar. Mungkin arba'in aja belum? Belum selesai. Wah, sudah bantah ahlul bid'ah ini, bantah ini, bantah ini. Direkam di mana? YouTube. Di YouTube. Ya. Di-share di YouTube. Di medsos mana-mana disebarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tambah runyam masalahnya. Ya. Sudah kayak gitu nantang lagi. Nantang, ayo kita debat. Ya. Di syuting debatnya. Akhirnya karena dia ilmunya terbatas. Dan ahlul bid'ahnya itu ilmunya lumayan tinggi. Apa yang terjadi? Kalah. K.O. Ya. Yang jadi masalah sekarang bukan orangnya yang K.O. Yang jadi masalah adalah image. Ya. Pemahaman orang-orang. Wah ternyata ahlus sunnah itu kalah. Akhirnya yang jelek apanya? Ahlus sunnahnya. Bukan dia pribadi saja yang jelek. Ya. Orang-orang tambah senang dengan bid'ah lagi. Karena apa? Karena kesalahan dia yang memang belum saatnya untuk berbicara, sudah berbicara. Jadi inilah contoh mengembalikan permasalahan yang pelik kepada ahlinya. Salah satunya adalah membantah ahlul bidah. Tugas kita para ustaz, para thalibul ilm, para santri adalah hanya menukil apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan memasuki tema baru, yaitu prinsip yang ke-16. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.